Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusallam nabiha min darari zalzalatil ard wa harakatiha wa min khatari rajfatil ard wa hazatiha wa min syarasaiha ونضتها ومن شوم خصفات الأرض ورجاتها ومن علات شدعة الأرض وانتفاضاتها من أنزلت عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتفاضاتها من أنزلت عليه وعلى آله وصحبه وسلم Ya Allah ya Rabbi, salawat kami sampaikan pada kekasihmu sang Nabi. Selamatkan kami dari bencana ini. Ya Allah melindungi kami yang lemah dari bencangan dan keburukan yang menakutkan dan menyesakan. Mohon jauhkan kami dari azab yang pedih di saat bumi kau goncang lagi sehingga ngeri merasuk hati. Mohon ampuni khilafnya kami, hambamu yang hina ini. Ya Allah ya Rabbi, salawat kami sampaikan pada kasihmu sang Nabi. Selamatkan kami dari bencana ini.